Orang yang hadir ceramah tapi tak hadir salat berjemaah. Ha. Ha, ini cari balah belaka ni. Ha. Jawabnya buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Dua-dua tu terbaik belaka. Nampak khutbah pun penting, solat berjemaah pun penting. Jangan kita tinggal dua-dua atau buat satu saja. Ceramah saja tak solat jemaah. Solat jemaah saja tak ceramah. Nah, ada solat jemaah saja. Lepas mayang maghrib berjemaah, dia wirik-wirik-wirik-wirik-wirik. Dada tengok ada mari ustaz nak mengajar. Dia pun keluar. Lari je, tak mau dengar. Nanti orang bang, dia mari balik. Lepas tu bodoh sampai kemampu. Semayang jemaah tak pernah tinggal. Anak bini telanjang di khalayak ramai. Dia tak faham hukum. Pasal apa? Dia hanya solat berjemaah sahaja. Ini pun berlaku juga mudarat. Nak? Haa.